bisa lagunya kita nyanyi bareng ya. Bareng. Aku tak bisa jalani hidup bila tanpa dirimu di sisiku. Meski mencoba namun tak mampu melupakan semua kenangan ini. Suaranya sungguh aku coba, coba tangan di atas semua. Aku Terima kasih.